Dan masih bersama kami, Buya dan Umi, dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, sahabat ya. Dan kita masih memberikan kesempatan kepada sahabat semua yang ingin bertanya kepada Buya, baik melalui via telepon, via SMS, Yahoo Messenger, atau FB Radio Ku ya. Baik, kita tadi sudah memberikan kesempatan kepada yang bertanya via telepon dan juga SMS. Sekarang kita akan beranjak memberikan kesempatan kepada sahabat yang sudah bergabung melalui FB Radio Ku. Baik, Buya, ini ada pertanyaan dari sahabat Damar dari Plumbon. Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Umi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim mubarik alih wa ala alihi wa sahbih. Buya mau tanya, kalau satu kambing ya dengan dua niat, yaitu niat kurban plus niat akikah, maka hukumnya sah enggak, Buya? Mohon penjelasannya karena bentar lagi mau Idul Kurban. Satu kambing, Masya Allah. Akikah sama? Sama kurban, Buya. Ya, baik. Kebanyakan daripada ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu tidak bisa dikabungkan. Iya, Buya. Hana dinukil kol pendapat dari katanya Imam Romli. Tidak lama ketika Imam Romli mengatakan bisa digabung, akan tapi tidak usah digabung. Umroh apa? Akikah. Akikah. Kurban. Kurban itu kebanyakan jumhur ulama. Tidak usah. Jadi akikah sendiri nanti waktunya. Tinggal dilihat kapan yang paling tepatnya, Bu ya. Kalau memang anaknya orangnya udah gede, udah dewasa, mending duluan kurbannya, Bu ya. Kalau memang bertepat dengan Idul Kurban, diniatin untuk kurban, Bu ya. Cuman begini, kalau memang sudah menjelang waktu, kamu sunnah di atas sunnah di hari ketujuh itu. Kalau seandainya hari ketujuhnya sudah lewat, lewat atau sebelumnya, ya hendaknya di akikahi dulu, baru setelah itu kurban. Jika sebelum balik, Bu ya. Sampai kapan akikah itu? Sampai sebelum balik pokoknya. Nah, kalau sudah balik artinya sudah dewasa, Bu ya. Artinya kalau, pilihannya oh bebas. Kalau pilihannya balukan korban. Balukan korban ya, karena waktunya memang lebih afdol gitu. Baik. Baik, dia tinggal dilihat yang paling waktunya paling pas adalah kapan itu. Jika memang usia-usia memang harus akikah. Kalau usia akikah dahulukan akikah dahulu. Iya, Bu. Untuk akikah. Cuman mungkin gambarannya begini. Saya punya anak misalnya satu orang. Saya punya anak lahir tanggal 3 Dzulhijjah. Berarti tanggal 10 Dzulhijjah? Pas hari ya? Ketujuh hari. Ya. Nah, ini mungkin akikah dulu. Akikah sama korban gitu ya. Ini pertanyaannya seperti itu. Apakah boleh saya korban diniatkan seperti akikah? Sehingga kebanyakan ulama atau Syafi'i mengatakan tidak bisa, karena apa? Cara penyajiannya sangat berbeda. Itu syarat-syarat kambingnya kurang lebih. Ya, misalnya kalau korban diberikan mentah, kalau akikah diberikan mateng, ini kan ada perbedaan di sini, sehingga kebanyakan mazhab Syafi'i mengatakan tidak bisa, bisa digabung. Ya. Kalau begitu memang Anda tinggal mengira-ngira, karena akikah bisa ditunda sedikit kalau ada gambaran punya uang, maka boleh akikah ditunda setelah hari raya Idul Adha, karena hari korban itu sangat terbatas, hanya ketibaannya dan waktunya terbatas. Nah itu. Terbatas kan, korban dahulu setelah itu akikahnya nanti aja setelah ditunda sedikit beberapa hari setelah bulan haji nanti ada jadi walaupun ibaratnya kan 7 hari itu kan yang paling sunnah, akan tapi waktunya masih, akan tapi waktunya untuk akikah itu muasa panjang sampai kapan? Sampai sebelum balik. Sebelum balik. Tapi kalau korban dalam 1 tahun kan hanya beberapa satu waktu hari, beberapa ya, hari. Itu enggak aja untuk bisa berkorban lalu setelah itu akikah gitu ya. Kalau terandai dia mau akikah, itu korban sunnah. Dan akhirnya sunnah juga. Dan sangat dikukuhkan semuanya. Baik ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Baik, kami buka kesempatan yang bertanya melalui via telepon di 0231-830-8929 yang ingin bertanya kepada Buya langsung. Baik, kita angkat telepon yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kuntalam. Iya, kita bersama terlebih dahulu, Ibu. Ibu Ina. Ciawi. Ma, Ibu Inan Ciawi. Saya akan bersolat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mau minta penjelasannya Umi tentang pengajian yang tadi pagi itu tentang baca istighfar 1000 kali. Baca istighfar 1000 kali, ha? Ya, waktunya kapan gitu. Boleh. Ya, misalnya habis sembahyang isya gitu. Baik. Doanya Umi agar saya bisa hadir di Masjid Al-Bahjah setiap minggu sekali, karena saya jarang jauh dan lihat kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang baik, insya Allah semoga diberikan kemudahan itu aja yang saya sampaikan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang sudah bergabung ya, kepada Ibu tadi di Ciawi ya. Baik Bu ya, tadi masalah istighfar yang tadi bagi Bu ya sampaikan, waktunya kapan dia, dan minta doa tadi supaya bisa ngajinya istiqomah Bu ya, karena tempatnya jauh Bu ya. Istighfar kapan saja, intinya banyak istighfar. Haji kenapa harus pakai bilangan itu, biar ada target minimal. Setiap malam tuh sehari lah paling enggak 1000 istighfar tuh, dan sangat sangat cepat kan, tidak lama ya. Astaghfirullahakum innaka ghafarun yursil sama alaikum idrorohnya. Menjadi sebab Allah berikan karunia, nikmat, rezeki dunia juga, kemudian juga keturunan dan seterusnya. Ini beristighfar kapan waktunya. Kemudian juga dalam riwayat lain akan dibuka segala kesusahan, dimudahkan segala urusan. Utang pun akan mudah dibayar dengan membaca istighfar. Termasuk mungkin kita punya kesusahan urusan anak, istighfar yang banyak. Karena mungkin anak menjadi seperti itu karena dosa kita, banyak istighfar kepada Allah. Jangan kurang dari 1000 lah minimal. Dan ternyata ini bagi orang yang sudah biasa mudah itu. Kita berjalan, kalau ada orang berjalan 300 meter saja itu bisa sampai 300. Iya. 300 bolak-balik sudah 1000. Enggak susah. Tinggal kadang kita membiasakan untuk ini itu susah. Ya, waktu kita duduk di toko 1000, solawat 1000. Tidak dibatasi dengan hanya 1000 saja. Lebih ya, hanya ini minimal lah. Kalau solawat Nabi 1000. Kalau pengen lebih sedikit lagi, jangan kurang sehari dari 300 membaca solawat kepada Rasulullah SAW. Baik, ya. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan Bu ya, kita menjawab pertanyaan dari sahabat, dari hamba Allah di Ciledug Bu ya. Mau tanya Bu ya masalah sholat, maaf di luar tema Bu ya. Saya punya penyakit asma. Saya kalau sholat suka agak dikeraskan suaranya, walaupun jadi makmum, supaya gak sakit dadanya. Boleh gak Bu ya? Mau baca apa? Baca. Jadi karena sakit asma, jadi kalau sholat suaranya tuh agak dikeraskan supaya dadanya tuh gak sakit gitu ya, Bu ya. Apa? Mengeraskan sholat kan? Mengeraskan apalagi sholat jahriyah. Ini tapi jadi makmum ya. Kalau jadi makmum mengeraskan, oh nggak apa-apa, asal tidak mengganggu orang, apalagi untuk tujuan agar tidak sakit, tidak membatalkan. Kalau mengganggu jangan. Kalau mengganggu. Tidak mengganggu jangan berarti ya. Lebih baik mana Bu ya, sholat apa, sholat sendiri atau gimana? Jika sholat berjamaah dia mengganggu orang, maka dia lebih baik sholat sendiri. Sholat sendiri Bu ya. Kalau mengganggu orang. Kalau mengganggu Bu ya. Akan tapi jika tidak. Jadi kalau masih dalam batas wajar ngerasnya Bu ya, nah, mungkin tidak sampai. Jadi sampai tidak mengganggu lah. Iya, Bu. Baik. Kalau mengganggu, sholat sendiri. Sholat sendiri termasuk. Mohon maaf, mengganggu bukan dari suara, mengganggu dari segi aroma. Aroma, misalnya mohon maaf dia punya keringat yang sangat mengganggu, maka sholat sendiri. Misalnya, bahkan Rumah Tapi Malik dilarang masuk masjid itu. Masya Allah, begitu Bu. Karena mengganggu orang. Iya, Bu. Termasuk mulut yang tidak bersih sehingga. Kalau makanan yang, mungkin makanan yang bau-bau begitu ya, ya. Sangat mengganggu akan tapi ya. Iya Bu ya, karena sebagian orang kan ada yang senang makan-makan seperti itu ya. Baik Bu ya, selanjutnya kita jawab lagi pertanyaan dari sahabat ya, melalui yang sudah bergabung melalui SMS Bu ya. Ini sahabat Aisyah di Karangmalang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sholli alaihi wa ala alihi wasahbihi. Bu ya, mohon nasihatnya Bu ya, terkadang saya merasa iri pada teman-teman saya yang sudah bekerja atau kuliah, sedangkan saya hanya di rumah saja dan hanya bekerja apa adanya saja karena saya memiliki kekurangan dalam penglihatan saya. Bagaimana Bu ya cara saya menyikapinya dan memupus rasa iri pada iri saya pada teman-teman itu, menghilangkan rasa iri itu gimana Bu? Iya, matanya kurang kurang sempurna Bu ya. Jadi kurang penglihatannya, jadi sehingga kegiatannya hanya di rumah saja gitu tuh ya. Subhanallah. Sebaik-baik wanita dia. Wanita Bu ya. Sebaik-baik tempat buat wanita adalah di rumahnya. Iya Bu ya. Waqarna fi buyuti. Jadi tinggal di dalam rumah adalah kemuliaan seorang wanita, tidak godaan, tidak ada gangguan. Jadi harus disyukuri bahasanya dengan mata yang kurang ternyata menjadikan Anda bisa di rumah terus. Dan mungkin jadi lebih terjaga. Jadi lebih terjaga, lebih bagus. Dan nanti ya bersyukur, tidak perlu ngiri. Bersyukur. Saya merasa ngeliat orang lain bisa kerja, aktivitas di luar. Kerja itu apakah enak kalau orang paham? Ya, itu capek. Allah mencukupi Anda di rumah. Dan yang punya mata, bersyukurlah Allah beri mata. Kalau tidak, bersyukurlah dengan mata mungkin bisa berkurang. Maksiatnya dan sebagainya. Allah mengurangi kemaksiatan mata Anda. Dan bukan saja kemaksiatan gara-gara mata tidak bisa memandang, Anda tidak jarang keluar. Mata kurang sehat, kurang jelas dalam melihat, maka Anda sering keluar atau tidak keluar. Maka ini adalah suatu hal yang luar biasa bagi seorang wanita. Iya. Tidak usah ngiri, syukur malahan. syukur itu ya, baiknya. Ya, subhanallah ya, masih banyak pertanyaan yang masih belum dijawab ya, tapi dikarenakan waktu ya, maka sudah waktunya kita untuk mengakhiri acara ini. Dan juga kepada sahabat-sahabat, mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang masih belum bisa dijawab. Dan ini banyak sahabat-sahabat yang minta doa Bu ya, agar diberkahi dengan anak keturunan ahli syurga Bu ya. Jadi mohon kita tutup acara majlis ini dengan doa keberkahan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ingatkan untuk setiap saat merenung tentang masa depan anak, bukan saja di dunia. Iya, iya. Sebab selama ini kita hanya berpikir tentang masa depan dunia anak kita. Iya, iya. Itu terjerumus, itu terjerumus. Anda harus selalu kebayang anak Anda di alam barzah. Apa yang dibawa bekalnya di padang mahsyar, siratal mustaqim. Nah, ini di mana kita letak anak kita nanti? Dan ke sana kita bekali apa? Jangan hanya berpikir bagaimana menyiapkan tanah luas untuk anak kita agar bisa punya rumah dan toko. Bukan, bukan itu. Ya, itu boleh kita pikirkan akan, tapi untuk memikirkan yang itu tidak boleh mengalahkan urusan akhirat. Urusan akhiratnya. Setelah itu baru Anda arahkan anak Anda untuk jadi insinyur, jadi seorang dokter atau seorang pengusaha atau seorang kiai dan ustaz. Iya, iya. Jadi gambaran di akhiratnya. Termasuk mendidik anak masuk pondok sekali, bisa hayalannya salah. Hanya menginginkan anaknya nanti kalau jadi kiai biar punya mobil enak, gampang, dihormati orang, itu salah. Yang dipikir adalah hanya keselamatan dunia saja. Sementara yang hendaknya ada di hati seorang di saat menyekolahkan anaknya urusan agama pun adalah gambaran tentang akhirat. Ya, dan mungkin apa ada pesan juga untuk para sahabat tentang persiapan menyambut bulan Dzulhijjah ini, ya? Dzulhijjah tadi pagi sudah kami sampaikan. Jangan lupa untuk memperbanyak amal ibadah, ya. Memperbanyak ibadah amal kebaikan. Abu Dawud meriwayatkan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min ayyamin al-amalu soleh fiha habu ilallahi al-amalu soleh fiha habu ilallahi min hadil ayyam. Tidak ada hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada hari 10 Dzulhijjah. Ya, insyaallah akan yang akan jatuh hari Selasa, insyaallah ya. Selasa besok ini. Ya, ini mulai tanggal 1. Hendaknya kita berbanyak amal soleh. Di sini tidak dijelaskan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti segala bentuk kebaikan dimulai dari yang namanya salat, salat sunnah, puasa sunnah, membaca Al-Quran, sampai kepada zakat, sedekah dan seterusnya. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini lebih bagus daripada 10 akhir bulan Ramadan. Sebagian ulama dengan hujah mereka, dan mereka ulama kita. Hanya Ramadan punya kelebihan lagi yang tidak bisa dikalahkan adalah Lailatul Qadar. Kan gitu. Tapi secara umum malam-malam 10 akhir bulan Ramadan tidak bisa mengalahkan 10 awal Dzulhijjah ini. Menurut sebagian ulama dan hujahnya orang yang mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih bagus daripada 10 akhir Ramadan, karena apa? Semua amal ibadah ada di dalam 10 awal Dzulhijjah yang tidak bisa dilakukan di tempat lain. Puasa bisa dilakukan di 10 awal Dzulhijjah, ya kan? Baca Al-Quran boleh, sholat bisa, korban ada, tapi korban di Ramadan tidak ada, haji ada. Jadi apa? Semua amalan yang ada di Dzulhijjah tidak semuanya bisa dilakukan di tempat. Di tempat yang lain, ya. Di waktu yang lain. Maka perbanyaklah ini untuk beramal, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memperbanyak. Sampai Allah Nabi Muhammad bersabda, fa'aktiru minat takbiri wa tahliri wa tahmidi. Untuk memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahilhamd. Dimulai dari tanggal hari pertama Dzulhijjah. Yang dikatakan oleh para ulama ini adalah takbir yang mutlak atau mursal itu dimulai dari awal Dzulhijjah. Kebanyakan, ada banyak ulama mengatakan seperti itu. Adapun takbir muqayyadnya di hari raya Idul Adha adalah mulai subuh hari Arafah, hari orang berpuasa. Kemudian dari 10 Dzulhijjah ini puasa disunahkan mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan paling bagus lagi adalah jangan meninggalkan puasa di tanggal 9, yaitu hari Arafah, yang Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ahtasibu ala Allahi, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, ahtasibu ala Allahi, ayyukafir sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Ini adalah kesunahan Untuk 10. Awal bulan Dzulhijjah. Kemudian jangan lupa nanti puasa Arafah kita berbuka di mana? Ya, kita berbuka di Al-Bahjah, ada buka puasa Arafah sekaligus kita berkumpul di situ untuk mengumpulkan semua amal ibadah. Jadi bisa sahabat-sahabat yang jauh-jauh nih, dari jauh-jauh hari sudah mulai merencanakan. Jadi bisa siapkan ya. Kita puasa Arafah di situ. Iya, kemudian sorenya setelah asar kita berzikir, ada tausiah, ada silaturahmi, ada sedekah. Jadi lengkap semua kebaikan ada di situ. Kalau ada orang di Mekah sana wukuf di Arafah, kita mengadakan kumpulan di sini untuk mengamalkan amal-amal baik. Jadi dilakukan oleh ulama-ulama di Hadramaut sana. Dan pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas pas beliau ada di luar kota Mekah. Baik, Bu. Baik, Bu. Kita akan ditutup dengan doa keberkahan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la taqdirna wa afina wa la tumrinna wa akrimna wa la tuhina wa atina wa la tuhtul alaina innaka ala syadir. Ya Allah, muliakan kami, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami dengan anak-anak yang soleh di dunia dan di akhirat. Amin. Dan jadikan anak kami anak yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Mudahkan kami untuk mendidik anak kami agar mereka menjadi anak yang baik di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah, Engkau Maha Tahu dengan kami dan anak-anak. Jika ada di antara kami adalah orang tua yang telah salah mendidik anak-anak mereka, ampuni mereka dan kembalikan anak mereka ke jalan yang Kau ridho, ya Allah. Amin. Dan berikan kepada kami sebagai orang tua kesadaran akan masa depan anak kami, yaitu masa depan akhirat, ya Allah. Jangan sampai kami tertipu di saat mendidik anak kami hanya memikirkan masa depan dunia tapi lupa masa depan akhirat anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa orang tua kami dan guru-guru kami dan dosa anak-anak kami semua, ya Allah. Jaga kehormatan kemuliaan mereka semua. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami kemudahan, ya Allah. Amin. Urusan rezeki kami dengan rezeki yang halal dan berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Dengan anak yang soleh, ya Allah. Dan kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Kabulkan hajat kami dunia dan akhirat kami, ya Allah. Jangan sampai ada yang keluar dari majlis ini kecuali Kau kabul hajat mereka, ya Allah. Dan Kau ampuni dosa-dosa kami semua, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya, atas jawaban-jawabannya, dan juga atas doanya. Semoga apa yang tadi disampaikan Bu bisa bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita diberikan kemampuan ya untuk bisa mendidik anak-anak kita, agar bisa menjadikan mereka, agar bisa mendidik mereka, memberikan yang terbaik untuk menjadikan mereka orang yang akan mulia dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.